Orang tuamu sayang, mereka tak setuju. Najis katanya, punya menantu diriku. Bukannya aku tak menyintaimu, bila ku cinta, jauhilah diriku. Katanya punya menantu diriku. Bukannya aku tak menyintaimu, bila ku cinta, jauhilah diriku. Tak mungkin orang percaya, tinggalkanlah aku yang telah salah langkah. Bukannya aku